إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فمنهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pembahasan pada pertemuan yang kemarin, berkata Syekh Ali Hafizahullah, At-takbiru fil 'aidain, pembahasan tentang masalah takbir dalam dua salat Id. Yaqulu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian sempurnakan hitungan bulan Ramadhan. Walitakbirullah, kalau kalian bertakbir kepada Allah, ala ma hadakum, atas apa yang Allah berikan hidayah kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan semoga kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Waqad sabata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yakhruju yawmal fitri, bahwasanya beliau keluar untuk salat hari raya Idul Fitr, fa yukabbiru, maka beliau bertakbir, hatta ya'ti al-musalla, sehingga beliau datang ke tempat salat, wa hatta yaqdi as-salata, dan sehingga beliau selesai mengerjakan salat Id. Fa idza qada as-salata qata'a at-takbira, dan apabila beliau telah selesai salat, maka beliau pun memutus takbir pada hari raya Idul Fitri. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah bertakbir, melafazkan takbir secara umum pada waktu Id al-Fitr dan pada waktu Idul Adha adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama tentang dimasyhurkannya. Karena itu adalah sesuatu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya. Begitu juga telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang diamalkan oleh para sahabat, kemudian diwarisi generasi dari generasi sampai pada zaman sekarang. Secara jumlah atau secara global, bahwa tentang disyariatkannya bertakbir itu tidak ada masalah sama sekali. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di hadis ini mengucapkan takbir setelah beliau keluar untuk salat Id dari rumahnya, dan beliau memutusnya sampai selesai salat Id tersebut. Qala Al-Hafidz Al-Albani, berkata Imam Al-Albani rahimahullah, "Wa fil hadis dalilun." Hadis ini adalah sebuah dalil. Ala masyru'iyyati ma jara 'alaihi 'amalul muslimin, atas disyariatkannya apa yang diamalkan oleh kaum muslimin. Minat takbir jahra, yaitu berupa bertakbir secara keras, fitrihi ilal musalla, dari apa di jalan sampai ke musalla. Wa in kana katsirun minhum bada'u yatasahaluna bihadhihi sunnah. Jadi meskipun kebanyakan di antara kaum muslimin sudah mulai meremehkan atau sembrono dalam mengamalkan sunnah ini, hatta kadat tusbihu fi khabarin kan, sehingga seakan-akan takdir ini sudah menjadi sebuah kabar yang lalu, kabar masa lampau dan tidak terjadi lagi pada saat ini. Wa mimma yahsulu tadhkiru bihi bihadhihi al-munasabati, dan sesuatu yang baik untuk diperingatkan pada kesempatan ini, annal jahra bitakdiri huna, bahwa mengeratkan mengucapkan takdir di sini, la yushra'u fihi al-istima'u alaihi bi sautin wahidin, tidak disyariatkan untuk diucapkan secara berjamaah dengan satu suara, kama yaf'alu al-ba'du, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Wa kadzalika kullu dzikrin yushra'u fihi raf'us sauti, demikian juga semua zikir yang disyariatkan untuk mengeraskan suara, awla isyra' atau tidak disyariatkan, fala isyra'u fihi al-istima'u, maka tidak disyariatkan untuk berjamaah atau untuk menggabung kumpul al-madzkur. Falakun ala hadarin filalik aw min dzalik, maka hendaklah kita hati-hati dalam masalah ini. Wal nawwa'u sub'ayunina da'iman, dan hendaklah kita tampangkan di depan mata kita, anna khairal hadi hadi Muhammadin, bahwa baik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keterangan Al-Imam Al-Albani rahimahullah dapat ambil beberapa hal. Yang pertama, bahwa amalan kaum muslimin pada saat ini, yaitu mereka tatkala hari raya Id Al-Fitr dan hari raya Idul Adha mengumandangkan takbir, itu adalah sesuatu amalan yang ada dalilnya secara global dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang katakan dari awal tadi adalah amalan para sahabat, kemudian diwarisi dari generasi ke generasi sampai zaman sekarang. Itu masalah yang pertama. Masalah kedua yang harus dicermati, apa yang ditanggih atau apa yang diperingatkan oleh Syekh, bahwa kebanyakan dari kaum muslimin pada saat ini sudah mulai meremehkan sunnah yang mulia ini. Di mana kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu keluar rumah, dari rumah sampai ke tempat salat itu mengumandangkan takbir. Ini mengumandangkan takbir sampai ke tempat salat dan memutus takbir itu sampai selesainya salat. Tapi yang kita lihat, dan ini adalah mungkin dilakukan oleh sebagian para batil ilmi, atau mungkin dilakukan oleh sebagian orang yang mengkafir kepada sunnah, bahwa keluar dari rumah sampai ke musala karena bareng dengan teman-temannya ngobrol. Kita ngomong kalau itu, entah ngomong yang penting atau ngomong yang gak penting, tapi harus diperhatikan bahwa sesuatu yang paling sesuai dengan sunnah, itulah amalan yang terbaik harus dilakukan. Bagaimana ditegaskan banyak oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, bahwa amal terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba adalah amal yang saat itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh mudah. Tatkala orang pergi ke musala, Rasulullah mensunnahkan untuk mengumandangkan takbir. Ada memang amal-amal lain yang baik, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, murojaah ilmu, membahas ilmu dengan teman-temannya, itu semua amal-amal perbuatan baik. Tapi tatkala keluar dari rumah menuju ke musala, amal terbaik adalah mengumandangkan takbir atau yakni mengeraskan suara untuk takbir, karena itulah petunjuknya Rasulullah. Saya katakan bahwa membaca Al-Quran itu baik, maka saya akan baca Al-Quran dari mulai rumah sampai musala. Pun jangan katakan, bukankah saya ngobrol dengan teman ini untuk merojaah ilmu atau membahas masalah ilmiah? Karena merojaah ilmu ada waktunya, membaca Al-Quran ada waktu yang lain, berzikir juga ada waktu yang lain. Saat itu sunnahnya Rasulullah SAW adalah mengucapkan takbir dengan suara yang keras. Dan ini adalah perhatian yang harus dicermati, karena banyak yang melupakan hal yang semacamnya. Yang ketiga yang ditanggih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa dalil tentang disyariatkannya takbir itu tidak ada satupun keterangan yang menuju kepada pemahaman bahwa takbir itu dilakukan dengan berjamaah. Karena tidak ada satupun dalil yang sampai kepada kita bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya mereka berzikir atau mereka mengumandangkan takbir atau zikir yang lain secara berjamaah, baik setelah salat maupun pada waktu mau salat hari raya atau pada waktu di tempat-tempat yang lain. Bahkan yang kita temukan adalah pengajaran dari para sahabat tentang adanya zikir jamaah. Bagaimana riwayat kepada Imam Ad-Dari ini dan Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau dengan Abu Musa Al-Ash'ari tatkala melihat atau tatkala datang ke Masjid Kufah dan melihat orang-orang pada berzikir berjamaah, maka beliau mengingkari perbuatan mereka dengan sekeras-kerasnya. Dan asal itu masyhur, tidak perlu kita sebutkan di sini. Menunjukkan yang hadis yang ajar ya Allah wa iyyakum, bahwa apa perbuatan yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin atau bahkan keumuman kaum muslimin pada saat ini, bahwa mereka bertakbir itu pakai dipandu. Jadi yang pertama, jadi ada orang yang menghunik lalu mengucapkan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar selanjutnya itu, kemudian setelah dia selesai baru jamaah mengikutinya. Itu adalah mirip sekali dengan yang diingkari oleh Abdullah ibn Mas'ud tatkala beliau datang ke Kufah. Kemudian beliau melihat orang-orang kaum muslimin pada berhalapah-halapah, pada berkumpul satu kumpulan satu kumpulan. Ketua mereka ngomong, "Ini takbiru, kalian bertakbir." Maka semua mengatakan Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar dan berzikir ditandu. Jadi kemudian bacalah ini yang alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah begitu dipandu, dalam artinya pindah dari satu zikir ke zikir yang lain itu dipandu dan dengan bersama. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wailakum ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum." Jadi celakalah kalian wahai umat Muhammad, secepat inikah kalian binasa? Lihat antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Lihatlah rumah Rasulullah masih tetap berdiri, dan lihatlah perabot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih belum pecah. Secepat inikah kalian binasa? Maka tatkala mereka bantah berkata kepada Abu Abdurrahman, "Ma nuridu illa al-khair." Wahai Abdullah bin Mas'ud, kita ini berzikir, kita ini tujuannya baik, kita ini niatnya baik. Maka beliau mengatakan, "Kam min muridin al-khair la yusibah." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkan kebaikan tersebut, karena kebaikan patokannya bukan hati. Kebaikan patokan satu-satunya bukan hati, tapi patokan kebaikan ada dua. Yang pertama adalah hati, masalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah masalah ittiba, masalah mengikuti sunnah Rasulullah. Apa sebenarnya keikhlasan? Tatkala amal perbuatan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal perbuatan dalam masalah agama yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal perbuatan tersebut terpaksa. Itu yang pertama. Yang kedua yang diperingatkan, yang kedua yang diperingatkan mengenai masalah zikir jamaah. Para pemirsa, walhamdulillah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dari segala kekurangan yang kita miliki. Zikir jamaah yang ada itu sudah melewati batas yang wajar. Diiringi dengan suara musik, diiringi dengan suara musik, dan itu akan kita dengar setiap malam. Zikir diiringi dengan suara musik, apakah akan kita kumpulkan antara kebaikan dengan kebenaran? Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menggabungkan antara kebenaran dengan kebaikan. Dan musik dengan kesepakatan para ulama, ada katakan dengan kesepakatan para ulama, karena para ulama yang tidak mengharapkan musik itu berangkat dari tabi'in, berangkat dari apa itu pengulangan hadis Imam Al-Bukhari. Padahal hadis yang terdapat dalam Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari adalah hadis sahih. Sayakunan dari ummati kaum mustahilun al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'aj. Bahwasanya akan ada di kalangan umatku ini pada akhir zaman orang-orang yang menahan halal, perzinaan, khamr, kain sutra, dan musik. Menunjukkan bahwasanya itu adalah sesuatu yang haram, jelas-jelas haram. akankah kita gabungkan antara perkara ibadah dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita banyak di atas kita, harus kita kembali bahwa takdir pada saat itu adalah untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah tatkala kita selesai menjalankan ibadah agung, tatkala kita selesai menjalankan ibadah qiyam dan ibadah qiyam, ibadah shalat al-fitr dan ibadah-ibadah yang lain. Pada saat itu lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan untuk bisa menjalankan ibadah haji bagi teman-teman atau bagi ikhwan dan saudara kita yang mampu melakukannya, dan bagi yang tidak mampu melakukannya maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah kuasa Allah. Tatkala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akankah kita ungkapkan kesyukuran itu dengan kemaksiatan? Akankah kita ungkapkan kesyukuran itu dengan hal-hal yang berbau semacam itu? Dan yang asalnya itu adalah niat yang mengagungkan Allah, niatnya takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diiringi dengan hal-hal yang itu malah berbau melecehkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi bid'ah-bid'ah lain, gangguan di tengah malam yang mereka keliling ke sana kemari, apa itu takbir keliling ke sana kemari dengan perbuatan-perbuatan yang mengganggu jalan dan lain-lain, itu malah bid'ah terbaru yang mungkin hanya ada pada zaman akhir zaman ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan agar Allah menghindarkan kita semua dari perbuatan-perbuatan semacam ini. Kemudian beliau berkata, wasu'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi waqti takbir fil Aidain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ditanya tentang waktu takbir dalam dua hari raya. Faqala rahimahullah, maka Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, alhamdulillah ashahul aqwali fi takbir. Pendapat yang paling sahih dalam masalah takbir ini alladhi 'alaihi jumhurus salaf. Yang ini diamalkan oleh jumhur mayoritas para ulama salaf wal fuqaha, yang mayoritas para fuqaha para ahli fikih para ulama min as-sahabah wal a'immah, di antara para sahabat dan para ulama, an yukabbira min fajri yaumi arafah, untuk bertakbir setelah salat fajar dari mulai fajar hari Arafah ila akhir ayyami tasyrik sampai akhir hari tasyrik, akibatul li salatin salafat salafi salaf, wa yashra'u li kulli ahadin an yajhara bit takbir inda al khuruj ila al-lail, dan disyariatkan bagi semua orang untuk mengeraskan suara takbir tatkala keluar salat Id. Wa hadza bi ittifaqil la'imatil arba'ah, dan ini disepakati oleh para ulama-ulama. Baik. Qultu, berkata Syekh Ali bin Abdullah, qauluhu rahimahullah, ucapan beliau rahimahullah, akibatul li salatin, setiap selesai salat khususan saja, la dalil alaih, tidak ada dalilnya. Wassawabu, dan yang benar, annahu fi kulli waqtin duna taqsisin, bahwa takbir ini di semua waktu tanpa ada pengecualian dan pengkhususan sedikitpun. Isyarah dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalil beliau ashahul aqwal, ashahul aqwal, pendapat yang paling benar, menunjukkan bahwa dalam masalah ini ada khilaf. Anda tidak mau langsung terlalu dalam masuk di arena khilaf di kalangan para ulama ini karena waktu yang tidak memungkinkan. Tapi paling tidak kita bagi masalah yang menjadi dua. Yang pertama pada saat salat Idul Fitr, dan yang kedua pada saat Idul Adha. Pada saat Idul Fitr ada dua pendapat yang masyhur. Pendapat-pendapat lain ada, tapi tidak terlalu masyhur. Pendapat yang masyhur yang pertama, mazhab jumhur para ulama, bahwa salat bawa takbir itu dimulai tatkala orang keluar rumah mau salat Id. Jadi dia salat subuh, kemudian pulang, kemudian makan yang bisa dia makan insyaallah ada keranangnya, kemudian tatkala dia keluar dengan tujuan menuju ke tempat salat, ke musala, ke tempat Id untuk melakukan salat, maka saat itulah dia mulai mengucapkan takbir sampai di tempat salat tetap mengucapkan takbir, dan baru putus takbir itu kalau salat mulai. Ini kalau telat mulai atau kalau telat selesai, maka takbir diputus. Tidak sebelum dan tidak setelah. Dan ini didasarkan pada hadis yang barusan kita baca tadi, yaitu kana yakhruju yawmal fitri fa yukabbiru hatta ya'tul musalla wa hatta yaqdi as-salata fa idza qada as-salata qata'a takbir. Pada halaman yang ke-20. Maka kedua, dikatakan oleh sebagian ulama Syafi'iyah dan oleh sebagian yang lain, bahwa takbir itu dimulai dengan selesainya bulan Ramadan. Dan kita semua tahu bahwa pergantian hari dan pergantian bulan dalam hitungan Hijriah atau dalam hitungan syariat kita itu tidak dimulai dari jam 00 atau jam 24 malam, tapi dimulai dengan terbenamnya matahari. Dan itu berlaku secara umum dalam semua hukum, baik itu hukum akikah maupun hukum yang lain. Dalam artinya, kalau ada orang yang istrinya melahirkan anak, anaknya itu lahir keluar, setelah keluar terus azan hari ini misalkan yang direbut hari Rebu ya, setelah keluar kemudian azan, maka berarti anak itu lahir hari Rebu. Kalau kemudian sudah masuk waktu maghrib baru keluar, bayi itu baru lahir, maka anak itu lahir hari Kamis. Karena azan maghrib itu adalah pergantian hari. Dalam artian kalau memasuki waktu maghrib terbenamnya matahari itu pergantian hari. Imam Syafi'i mengatakan ini berarti selesainya Ramadan itu diakhiri dengan maghrib hari terakhir. Dalam artian selesai maghrib maka masuk Syawal. Saat itulah orang mulai bisa mengumandangkan takbir. Mereka mendalilkan diri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yutkmilu al-iddata wa yutakabbirullaha 'ala ma hadakum." Kalian itu sempurnakan hitungan puasa. Kemudian, "Wa yutakabbirullaha," selesai sempurna hitungan puasa, kalian bertakbir kepada Allah. Mereka mengatakan ini dalil bahwa kalau sudah selesai puasa langsung bertakbir. Tapi akun yang sahih adalah mazhab jumhur. Kenapa? Karena ayat ini sifatnya umum. Allah di ayat ini juga menyatakan kalau selesai puasa maka bertakbir. Jadi walitu kemilul aizdata walitu kabbirullah, kalau sudah menyempurnakan hitungan puasa setelah itu bertakbir. Kapan kira takbirnya? Diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah amaliyah atau dalam sunnah fi'liyah bahwa Rasulullah bertakbirnya sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat adalah tatkala keluar dari rumah untuk sholat. Ini adalah mazhab yang paling sahih di antara mazhab yang ada di kalangan para ulama. Itu untuk sholat Idul Fitri. Untuk sholat Idul Adha, untuk sholat Idul Adha, tidak ada masa masuk kepada Rasulullah tentang hal ini. Yang ada adalah asal dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini atau tentang takbir tatkala Idul Adha. Yang paling sahih di antara seluruh mazhab para ulama adalah takbir itu dimulai sejak pagi hari atau sejak subuh hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah subuh hari, terus takbir sampai terakhir hari Tasyrik. Dan akhir hari Tasyrik itu adalah tanggal 13 sebelum terbenamnya matahari. Tanggal 13 Dzulhijjah sebelum terbenamnya matahari. Ini adalah pendapat yang paling sahih di antara mazhab atau di antara seluruh pendapat para ulama tentang masalah kapan Idul Adha itu dikumandangkan takbir. Ada pun perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya beliau mengatakan, jadi mana tadi, akibatul salat, takbir ini diucapkan selepas selesai salat bisa dipahami dua hal. Yang pertama, bahwa kalau ucapan itu dipahami orang selesai salat itu juga mengucapkan takbir itu sahih, tidak ada masalah. Dalam artian sebelum sholat ya monggok, selesai sholat ya takallol, pada waktu di pasar ya takallol, pada waktu masak ya silahkan. Yang penting semua waktu termasuk diantaranya selesai sholat mengucapkan takbir itu adalah sesuatu yang sunnah, tidak ada masalah. Akan tetapi kalau kemudian menjadi sebuah praktik, kalau menjadi sebuah keputusan, orang itu tidak pernah mengucapkan takbir dan cuma diucapkan selesai salam saja, selesai salam itu sebelum berzikir, sebelum apa langsung takbir, takbiran kemudian nanti selesai 7 kali atau selesai 10 kali selesai, tidak diucapkan takbir lagi sampai sholat berikutnya, maka penghususan ini butuh dalil. Dan sebuah keidaanlah bahwa sebuah syariat yang sifatnya umum, sebuah perintah Allah dan Rasul yang sifatnya umum, kemudian dihususkan dengan waktu-waktu tertentu, dengan cara-cara tertentu yang tanpa dalil, maka jadi atau maka menjadi sebuah perbuatan kita. Jadi ikhwan tidak ada yang wawayakum, takbir ini sifatnya umum. Setiap ada kesempatan, jadi setiap ada waktu yang memungkinkan untuk bertakbir sebelum sholat, selesai sholat, pada waktu melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, maka disunahkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumandangkan takbir takbir. Wa yadullu ala dzalika ma qala Imam Al-Bukhari fi kitab Al-Aidain Sahih. Yang menunjukkan atas hal ini adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Aidain dalam sahih beliau Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan bab at-takbir ayyam Mina. Bab takbir pada hari-hari Mina. Wa idza rada ila Arafah, dan tatkala berangkat menuju Arafah. Dalam artian ayyam Mina, hari-hari Mina itu adalah tatkala orang-orang haji berada di Mina. Kapan orang-orang haji berada di Mina? Kapan orang-orang haji berada di Mina? Pak haji, enggak ada Pak haji di sini ya? Tanggal 10 sampai tanggal 13. Jadi sampai tanggal 12 bagi nafar awal dan sampai tanggal 13 bagi nafar tsani. Baik. Dan tatkala berangkat ke Arafah, kita semua tahu bahwa Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah. Menunjukkan yang kita ajari Allah wa iyyakum bahwa isyarat dari Imam Bukhari ini sunnah para sahabat itu takbir dimulai sejak hari Arafah sampai terakhir hari Mina, dan hari Mina adalah terakhir hari Tasyrik. Baik. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi di Mina. Umar radhiyallahu anhu, beliau bertakbir di qubbah tempat beliau atau di kemah beliau tatkala beliau di Mina. Fa yasma'uhu ahli masjid, maka didengar oleh orang-orang yang ada di masjid. Fa yukabbiru, maka mereka bertakbir. Wa yukabbiru ahli aswaq, maka orang-orang yang di pasar pun bertakbir. Hatta taratat jaminan takbira, sehingga kota Mina itu bergemuruh dengan suara takbir. Wa kana Ibnu Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yukabbiru di Mina tilkal ayyam. Mereka atau beliau bertakbir di Mina pada hari-hari itu. Wa khalfa salawat, juga di belakang atau selesai salat. Wa ala firasyih, tatkala beliau sedang baringnya. Wa ala khatib, tatkala beliau sedang berada di kemahnya. Wa majlisi, dan tatkala beliau sedang di majlisnya. Wa mamsyahu, dan tatkala beliau berjalan. Tilkal ayyami jami'an, di semua hari-hari Mina. Wa kanat Maimunah, dan Maimunah bintu Harits istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukabbir yawman hari, beliau bertakbir pada hari raya Idul Adha. Wa kunna an-nisa'u yukabbirna khalfa Abana bin Utsman, dan para wanita bertakbir di belakang Abana bin Utsman wa Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz layali tasyrik, pada malam-malam tasyrik, ma'ar rijali di masjid bersama kaum laki-laki di masjid. Wa kana Ibnu Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, idza rada yawm al-fitri, apabila berangkat pada hari raya Idul Fitri, wa yawm al-Adha, dan pada hari raya Idul Adha, yajharu bitakbir hatta ya'ti al-musalla. Beliau mengharapkan takbir sampai datang ke musalla. Tsumma yukabbiru hatta ya'ti al-imam, dan beliau bertakbir sampai imam itu datang. Ini semua akar dari Umar, dari Ibnu Umar, dari Maimunah, dan dari para sahabat-sahabat yang lain, menunjukkan kepada kita bahwa takbir itu, yakni tatkala Idul Fitr, tatkala adalah tatkala berangkat, dan tatkala Idul Adha adalah pada hari Mina sampai pada hari-hari Tasyrik. Tidak ada yang mengisi di kalangan para sahabat akan hari ini, menunjukkan bahwa sunnah itu adalah sunnah yang berlaku di kalangan mereka. Dan Rasulullah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Wa man yushaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi dan menentang Rasul dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang masuk di dalam ayat ini yang paling mulia atau yang paling tepat adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami palingkan pada apa yang mereka inginkan dan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Itu mengenai masalah waktu. Kita pindah sekarang tentang bagaimana lafaznya. Wa lam yasih hadithun nabawiyyun fi kayfiyyati at-takbir. Dan tidak sahih satu pun hadis Rasulullah tentang bagaimana cara bertakbir. Fima alam, sepanjang yang saya ketahui, kata Syekh. Innama warada an ba'dhi sahabati radhiyallahu anhum. Hanya kata-kata takbir itu datang dari sebagian para sahabat radhiyallahu anhum. Fakana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, beliau mengatakan, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan Ibnu Abbas, beliau mengatakan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Itu ada riwayat dari Ibnu Abbas. Wa khaja Abdul Razzaq, dan Imam Abdul Razzaq dalam sanad beliau mengatakan, wa min tariqihil Baihaqi, dan dari jalan beliau Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Sunan Al-Kubra bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Salman Al-Khair, dari Salman Al-Khair, bahwasanya beliau mengatakan, takbirullah, bertakbirlah kalian kepada Allah dengan lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walaqad qala katsirun minal 'ammah, dan kebanyakan orang-orang ammah, orang-orang awal, menyelisihi hadzikra, menyelisihi zikir ini, al-warid 'an salaf bi azkar, yang warid atau yang datang dari para salaf dengan zikir-zikir lain, wa ziyadah, dan tambahan lain, wa muhtara'ah, dan ini hasil karya yang terbaru lainnya, la aslalaha, yang tidak ada asal usulnya. Mimma ja'ala al-hafidh Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullah, yang menjadikan al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam Fathul Bari, wa qad uhditsa fi hadzal zaman ziyadatun, dan telah dibuat perkara baru pada zaman ini, tambahan-tambahan tertentu, fi dzalika, dalam masalah ini, la asla laha, yang tidak ada akalnya. Keterangan ini, ya, kawan, bisa kita ambil beberapa poin. Yang pertama, bahwa tidak ada satupun hadis sahih yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana lafaz takbir beliau. Yang datang dari Rasulullah tidak ada satupun hadis yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya saja tata cara takbir ini datang dari Rasulullah, datang dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mazhab yang paling sahih di antara mazhab awal Rasul, bahwa mazhab para sahabat itu hujjah kalau tidak ada yang mengisi di kalangan mereka. Apalagi bahwa dalam masalah semacam ini, dalam masalah takdir, itu paling tepat kita masukkan dalam kaidah bahwa ini adalah perbuatan yang tidak mungkin diucapkan dengan hasil istihad. Dan kalau para sahabat melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak mungkin diketahui dengan hasil istihad, maka hukumnya marfu' hukman. Secara hukum, maka hadis itu marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, oleh Ibnu Abbas, oleh Salman, ini adalah bisa dijadikan hujjah dalam masalah ini. Kalau begitu, lafaz takbir itu ada tiga. Ini lafaz takbir yang datang dari salah satu, ada tiga atau ada apa? Yang pertama, dengan lafaz yang masyhur, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Itu lafaz yang pertama. Dengan syarat yang lain, juga dari Ibnu Abi Syaibah, sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Albani rahimahullah taala dalam Bahul Minnah, tapi tidak disebutkan oleh Syekh Ali di sini, bahwa riwayat Ibnu Mas'ud itu dengan dua jalan. Yang pertama, jalan ini yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar pertama dua kali. Yang kedua, dengan syarat yang sama dan disebutkan oleh Syekhul Albani dalam Bahul Minnah, bahwa Allahu Akbar itu takbirnya yang pertama itu tiga kali. Dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tiga kali, kemudian la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi hamd. Sekarang ini ya, kawan. Sebuah kelucuan yang sebenarnya tidak lucu pada zaman ini. Jadi dua dan tiga ini jadi ciri khas organisasi tertentu. Bahwa kalau organisasi A, dua, kalau organisasi Z, tiga. Dan itu adalah sebuah yang lucu karena dua-duanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan ini adalah sesuatu yang amat sangat. Oleh karena itu, sebagai orang yang menginginkan mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah salafus saleh, maka akannya kadang-kadang diucapkan dua, kadang-kadang diucapkan tiga, agar orang mengetahui bahwasanya dua-duanya sahih dari para salafus saleh dan tidak merupakan ciri khas tertentu ini dua dan ini tiga. Sebagaimana hal yang perlu diperingatkan juga, bahwa misalkan dalam doa sujud itu ada ciri khas tertentu dalam organisasi di negeri kita, bahwa kalau organisasi A itu doanya subhana rabbiyal a'la sampai situ, kalau organisasi B doanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang satu tidak mau yang lain pun tidak mau yang mana. Padahal dua-duanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka muttabi' orang yang ikut kepada sunnah kadang melakukan ini dan kadang lakukan itu. Itu dua lafaz. Jadi yang pertama dari Ibnu Mas'ud ada dua asal. Fa guru menambah dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Itu adalah lafaz dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Salman dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar radhiyallahu anhu. Baik. Itu kaidah yang ke atau yang selanjutnya yang penting. Bahwa menggunakan atau bertakbir dengan selain lafaz ini itu ada beberapa hal yang perlu termasuk. Kita khawatir. Yang pertama, kita khawatirkan kalau kita menambah atau mengurangi atau membuat takbir-takbir baru, kita keluar dari manhaj salaf. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan al-firqah an-najiyah, beliau mengatakan ma ana alaihi washab, adalah orang-orang yang sesuai dengan saya dan sesuai dengan para sahabat. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan mengkana mustannan falyastanna bi ashabi Rasulillah, barang siapa yang mau mengambil petunjuk maka ambillah petunjuk dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita khawatirkan, jadi kalau kita atau kalau sebagian kaum muslimin mengambil tanda-tanda takbir dengan lafaz-lafaz yang lain, maka kita akan keluar dari thariqah, dari manhaj salaf. Dan itu diperingatkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dengan lafaz beliau, bahwa pada zaman ini, yaitu pada zaman Imam Ibnu Hajar, ada banyak tambahan yang tidak ada asal usulnya. Kalau pada zaman Ibnu Hajar semacam itu, maka pada zaman kita sekarang lebih-lebih lagi. Yang kedua, kalau kita merubah dari jalannya atau dari asar salaf ini, kita khawatirkan kita terjerumus dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Atastabdiluna billadhi huwa adna billadhi huwa khair?" Apakah kalian itu mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang jelek? Mana yang lebih baik? Asar salaf ataukah secara takdir yang ada yang dilakukan atau dibuat-buat oleh orang-orang pada zaman kita sekarang? Tidak syak bagi orang yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, bagi orang-orang yang diberi ketundukan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, bahwa jalan yang tempuh oleh para sahabat adalah lebih baik dan adalah lebih utama. Oleh karena itu, janganlah kita keluar dari manhaj salaf, dan janganlah kita keluar dari tata cara atau asal yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk cara atau sebuah takdir yang masyhur di negeri kita adalah apa itu? Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsira, wa subhanallah berkata wasilah. Sanisnya itu panjang belakang itu. Sebuah lafaz yang sombong sekali, atau sebuah lafaz yang sangat sombong dari kita, dan tidak ada asal usulnya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemungkinan jadi orang yang melakukan itu bahkan melebihkan daripada takbir-takbir yang lain. Mereka adalah orang yang lebih baik daripada para sahabat, ataukah mereka adalah pembuka pintu-pintu fitnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah. Itu yang semua beberapa hal yang berhubungan dengan masalah takbir, baik tempat maupun waktu maupun apa. Berkata Syekh Ali Sanusi, "Masa ya'kulu fil 'aidain?" Kapan orang makan dalam dua hari raya Id? An Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu, tahu kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yaghdu yawmal fitri hatta ya'kula tamarah." Bahwasanya Rasulullah itu tidak keluar pada hari raya Idul Fitri, sehingga atau tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri, sehingga beliau makan beberapa biji kurma. Qala al-Imam al-Muhallab mengatakan, "Al-hikmatu fil aqli qabla salat." Hikmah dari makan sebelum salat, "Alla yadhunna dhannu," agar tidak ada orang yang menyangka, "Luzum qaumi hatta yusalli al-'id," agar tidak ada orang yang menyangka wajib untuk berpuasa sehingga selesai salat Id. "Faka'annahu arada qadda hadhihi al-bari'ah," seakan-akan Rasulullah ingin menutup jalan menuju ini. Wa an Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu anhu, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawm al-fitri," bahwasanya Rasulullah itu tidak keluar pada hari raya Idul Fitri, "hatta yat'ama," sehingga beliau makan dulu. "Wa yawm an-nahri," dan pada hari raya Idul Adha, "la yaqulu hatta yarji'a," beliau tidak makan sehingga pulang dari sholat. "Fayakul min nasikatihi," maka beliau makan dari sembelihannya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Wa amma fi Idul Adha," adapun dalam Idul Adha, "fakana la yata'amu hatta yarji'a min al-musalla," beliau itu tidak makan sehingga pulang dari sholat. "Faya'kulu min udhiyatihi," maka beliau makan dari binatang udhiyahnya. Qala al-Allamah al-Syawqani, berkata Imam al-Syawqani, "Wal-hikmatu fi ta'khiril fitri yawm al-adha," hikmah dari diakhirkannya makan pada hari raya Idul Adha, "annahu yawmun tushra'u fihi al-udhiyah," bahwa pada hari itu adalah hari disyariatkan untuk berkorban. "Wal akla minha," dan makan binatang korbannya. "Fasyara'a lahu an yakuna fitruhu," maka Rasulullah disyariatkan agar makan pertamanya, "ala syai'in minha," dengan sesuatu atau sedikit dari daging korbannya tersebut. Qala Abu Hudzaifah, Hal ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Suatu ikhwan yang tidak syak di kalangan ahli ilmi bahwa termasuk sunnah nabawiyah, termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa kalau orang itu mau salat Id Idul Fitr, maka sunnahnya makan dahulu. Kalau ketemu makan tamawah. Ini kalau ketemu, kalau ada, maka makan beberapa biji kurma, kemudian makan-makan yang lain kalau mau, sebelum melaksanakan atau sebelum berangkat salat Id. Ada pun pada saat Idul Adha, maka hari itu jangan makan sebelum melaksanakan sholat dahulu, dan baru makan nanti kalau pulang dari sholat Id. Kalau bisa, makan pertamanya adalah dari daging korbannya, kalau memungkinkan. Dan paling tidak adalah tidak makan sampai selesai dari sholat Id. Apa hikmah dari ini semua? Dan anak katakan dari yang kemarin bahwa kalau tidak tahu hikmahnya, maka alhamdulillah. Kalau tidak tahu, maka pada dasarnya adalah matasana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya Rasulullah adalah panutan yang terbaik bagi kita. Hikmah disebutkan oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Muhallab mengatakan, yani kenapa hari raya Idul Fitri itu makan dahulu? Beliau mengatakan agar tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa hari itu masih puasa. Adapun kenapa hari raya Idul Adha tidak makan dahulu? Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, jadi agar yang pertama kali dimakannya adalah binatang sembelihan. Dan beberapa hikmah yang tadi disebutkan oleh para ulama. Qala Ibnu al-Munayyir, berkata Imam Ibnu al-Munayyir, waqa'a aqluhu fi kulli min al-'aydain, makan sallallahu alaihi wasallam di masing-masing hari raya, fil waqtil masyru', pada waktu yang disyariatkan, li ikhraji shadaqatihima, untuk mengeluarkan sedekah pada dua hari raya tersebut, al-khassah bihima, yang khusus bagi kedua hari raya. Fi ikhraji shadaqatil fitri qabla al-qudumi ila al-musalla, yaitu mengeluarkan sedekah atau mengeluarkan zakat fitri sebelum berangkat salat atau sebelum sampai ke tempat salat. Wa ikhraju sadaqatil udhiyati ba'da dhabhiha, dan mengeluarkan sedekah sembelihan setelah disembelih. Kata Imam Ibnu al-Munayyir bahwa dua hari raya itu ada dua sedekah. Yang pertama zakatul fitr. Zakatul fitr itu dikeluarkan sebelum orang salat. Jadi sebelum orang salat, maka saat itu orang makan. Kalau hari raya Idul Adha, maka sedekahnya ditunaikan tatkala orang selesainya beli, dagingnya diberikan kepada bagian fuqara, maka saat itu pun dia makan. Apa sebabnya? Hikmah dari semua perbuatan Rasulullah adalah yang kita sebutkan tadi, dan mungkin masih ada hikmah-hikmah yang lain yang mungkin yang tidak kita ketahui, karena semua perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengandung hikmah yang tinggi. Al-ghuslu qabla al-Id, mandi sebelum salat Id. An-Nafi' dari Nafi' Maula bin Umar, An Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana yawma taghsilu yawmal fitri, beliau itu mandi pada hari raya Idul Fitri, qabla an yaradu ila al-musalla, sebelum berangkat pagi hari ke tempat salat. Waqala Imam Sa'id ibn al-Musayyib, berkata Imam Sa'id ibn al-Musayyib, sunnatul fitri talata, sunnahnya hari raya Idul Fitri itu tiga. Yang pertama al-mashyu ila al-musalla, berangkat jalan kaki ke tempat salat. Ini sudah kita katakan pada pertemuan kemarin. Yang kedua wal aqlu qabla al-khuruj, keluar atau makan dulu sebelum keluar ke salat. Yang ketiga wal ihtisalu, dan mandi. Qultu, berkata Syekh Ali, La'allahu yuridu min sunnati sahabat. Barangkali yang beliau maksudkan, yang dimaksudkan oleh Sa'id Ibn Musayyib, adalah sunnah para sahabat. Ay tariqatihim wa hadihim. Maksudnya adalah petunjuk dan jalan mereka. Wa illa, karena kalau tidak begitu, falam yasihha anhu sunnatun. Tidak sahih satupun sunnah dari Rasulullah fi zalika dalam masalahnya. Mengenai masalah mandi, dan anak beringatkan bahwa istilah al-ghusl dalam syariat kita atau dalam hadis yang dimaksud adalah apa? Mandi sah, mandi dari ujung rambut sampai sendok. Anak katakan ini karena ada sebuah pemahaman yang cukup nyeleneh, katakan bahwa mereka mandi ya, dari kepala. Tidak ditemukan sedikit keterangan dari para ulama kita kecuali menyatakan bersuci dalam syarat kita ada tiga. Yang pertama mandi, yang kedua wudu, yang ketiga tayamum. Tayamum mafhum insyaallah, wudu pun mafhum, tinggal mandi. Mandi ada dua jenis, mandi biasa dan mandi luar biasa. Mandi biasa adalah mandi harian, sedangkan mandi yang lain adalah mandi yang luar biasa, mandi janab. Yang diterangkan oleh para ulama, yang dipahami oleh Ummu Salamah, dan diterangkan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis dari mereka. Tatkala mensifati mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang mensifati kecuali dengan mandi janabah. Menunjukkan bahwa istilah mandi dalam syarat atau yang berhubungan dengan syariat itu adalah mandi janabah dan bukan mandi yang lain. Oleh karena itu perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tatkala beliau mandi pada hari raya Idul Fitr, dan perkataan Sa'id Ibn Musayyib pembesar tabi'in, beliau adalah menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyatakan sunnah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk di antaranya mandi sebelum berangkat salat Id. Baik. Hal ini didasari dengan perbuatan para sahabat, didasari dengan perbuatan orang-orang yang salatnya sampai hari ini dikatakan oleh para ulama. Wa qala Imam Ibn Qudamah, berkata Imam Ibn Qudamah rahimahullah, istahabbu an yatatahhara bil ghusli lil Id. Disunnahkan untuk membersihkan diri dengan mandi tatkala mau salat Id. Wa kana Ibnu Umar yaghtasil yawm al fitri. Dan Ibnu Umar mandi tatkala hari raya Idul Fitri. Ruwiya dzalika an Ali, diriwayatkan hal ini dari Ali bin Abi Thalib. Wa bihi qala Al-Qamah, dan inilah yang dikatakan oleh Al-Qamah, murid besarnya Abi bin Mas'ud, wa Urwah bin Zubair, wa Atha' bin Abi Rabah, wa An-Nakhai Ibrahim An-Nakhai, wa Sya'bi ahli hadis besar di Madinah, wa Qatadah, wa Abu Zinad, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ibn al-Munzir, Imam Ibn al-Munzir. Wa amma alladhi ru'iya an Rasulillah, adapun yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, dalam masalah ini bahwa diriwayatkan bahwasanya Rasulullah mandi, fa huwa dhaif, hadis itu adalah hadis yang dhaif. Maka dasar yang kita pakai untuk disyariatkannya mandi adalah asal dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi samping sebuah nawar, bahwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kumpulan yang lebih kecil daripada itu, yaitu sholat Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mandi, maka dalam kumpulan yang lebih besar lebih-lebih lagi untuk disyariatkan. Itu dari sisi nama, dari sisi qiyas, tapi yang paling kuat adalah dari sisi asar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal salat qabla salatul Id atau ba'daha? Apakah sebelum salat Id itu ada salat sebelum atau sesudahnya? Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada hari raya Idul Fitri rakaatain, dua rakaat, lam yusalli qablaha wala ba'daha, sebelum dan setelahnya Rasulullah tidak salat. Kalau Ibnu Qayyim berkata, itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, walam yakun huwa sallallahu alaihi wasallam wala ashabuh yusalluna idzan tahaw ila musalla qabla salati wala ba'daha. Rasulullah dan para sahabatnya itu tidak pernah salat apabila sampai ke tempat salat, ke musalla, baik sebelum maupun setelah salat. Dan ini yang bawahnya adalah sebuah sunnah yang tetap oleh hal ini. Berdasarkan hadis yang berangkat radhiyallahu anhu, bahwa tidak ada namanya salat qabliyah id, dan tidak ada namanya salat ba'diyah id. Dan Rasulullah datang ke tempat salat langsung salat, para sahabat datang ke tempat salat tidak melakukan salat apa-apa, setelah salat mereka pun tidak melakukan salat apa-apa. Dan khairul hadi hadi Muhammad, dan baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menambah dan kita tidak mengurangi dari apa yang dilakukan oleh beliau. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar, berkata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, walhasil, kesimpulan masalah ini, anna salatal idi lam yathbut laha sunnatun qablaha wala ba'daha, bahwa salat id itu tidak sahih sunnah sebelum dan setelahnya. Khilafan liman qasaha 'ala al-jum'ah, hal ini berbeda atau menyelisihi apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengkiaskan hal ini pada salat. Boleh kuat, kita jangan menyingkari bahwa sebagian ahli ilmi ada yang menyatakan ada yang namanya qabliyah dan ba'diyah, yang namanya salat sebelum dan setelah salat id. Dalilnya apa? Kias kepada salat Jumat. Saya katakan berulang-ulang di beberapa sisi bahwa kias itu hukum yang kita pakai saat kelimaikah. Kias itu semacam makan bangkai, pada dasarnya haram dimakan kecuali kondisi darurat militer baru boleh dipakai. Kan kondisi darurat, kondisi mendesak, tidak ada dalil lain, maka kias boleh dipakai dalam keadaan-keadaan tertentu, itu pun dengan syarat-syarat yang berat. Adapun tatkala ada hadis, tatkala ada asal, maka kias batal. Oleh karena itu dalam sebuah kaidah yang masyhur, idza jaa an-nass batala an-nazar, apabila telah datang sebuah nas, maka kias yang macam apapun tidak boleh untuk digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kias secara umum tidak boleh dipakai kecuali kondisi darurat, dan itu ditegaskan oleh panjang dengan panjang lebar oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab besar beliau I'lamul Muwaqqi'in. Dan ana berwasiat ya akhwan, barang siapa yang ingin untuk memberi fatwa, jangan memberi fatwa sebelum membaca kitab ini. Kitab I'lamul Muwaqqi'in adalah kitab yang ana katakan wajib untuk dibaca sebelum orang memberi fatwa. Kitab itu kecil kok, cuma 3 jilid. Baiklah. Kul dalam masalah kias kita berada di jalan tengah. Kita tidak mengatakan semacam orang yang dikit-dikit kias, dikit-dikit kias. Dan kita pun tidak bertindak sebagaimana perbuatannya orang-orang yang melarang kias mutlak. Tapi kita berbuat di jalan tengah. Al-akal dari semua masalah adalah dalil. Dari Al-Quran dan Sunnah dan di akar para sahabat. Kalau tidak diperlukan, maka saat itulah kita gunakan kias, itu pun dengan syarat-syarat yang berat. Kalau terpenuhi syaratnya, maka dilakukan. Kalau tidak, maka jangan. Kita mengerti ya, masalah yang ada di dalam kita ini adalah masalah ibadah mahdhah. Masalah ibadah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Ash-Shalah Beliau mengatakan la qiyasa fil ibadah, bahwasanya qiyas itu tidak boleh digunakan dalam masalah ibadah. Kenapa? Ambil contoh mudah. Orang salat batal dengan kentut. Kalau orang puasa batal enggak dengan kentut. Kalau kita kiaskan dengan salat, enggak ada orang mau berpuasa. Kenapa? Karena tidak ana yakin orang negeri kita kayaknya tidak bisa menahan kentut dari mulai fajar sampai terbenamnya. Mungkin orang-orang tertentu mampu, tapi jarang. Dan agama kita datang dengan membawa kemudahan, bukan dengan membawa kesulitan. Dari sini yang kita ajar Allah wa yakum, mengkiaskan salat Id dengan salat Jumat pada masalah ini adalah masalah yang berat untuk digunakan. Maka yang sahih bahwa tidak ada salat, tidak qabliyah dan tidak ba'diyah dalam salat Id al-Fitr, juga salat Id al-Allah. Hukum salat Idain, hukum salat Idain. Qala Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, walihada falitani rajahna anna salat al-Id wajibatun ala al-a'yad. Kita menguatkan atau kita merajihkan bahwa salat Id itu wajib dilakukan masing-masing kaum muslimin. Wajib ain. Kaqaul Ibn Abi Hanifah, ini adalah madzhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Wa ghairihi dan madzhab ulama lainnya. Wa huwa ahadu aqwali Syafi'i, dan ini adalah salah satu pendapat Imam Syafi'i. Wa ahadul qawlaini fi madzhab Ahmad, dan salah satu riwayat dari madzhab Imam Ahmad rahimahullah. Wa qawlu man qala la tajib, pendapat yang menyatakan bahwasanya salat Id itu tidak wajib, fi ghayatil bu'di, sangat jauh sekali. Fa innaha min a'zami sya'airil Islam, salat Id ini adalah syiar Islam yang paling agung. Wa an-nasu yastami'una laha a'zama min al-jum'ah, dan manusia berkumpul pada hari ini lebih agung dari atau lebih besar daripada kumpulan mereka pada hari Jumat. Waqad syuri'a fiha takbir, dan saat itu disyariatkannya bertakbir. Wa qawlu man qala hiya qarbun 'ala al-kifayati la ta'lamu bihi, dan pendapat yang menyatakan bahwa ini adalah cuma fardu kifayah, maka tidak pas sama tidak tepat. Ucapan lima Ibnu Taimiyah rahimahullah berikan kepada kita sebuah syarat bahwa hukum salat Idul Fitr dan salat Idul Adha ada tiga. Khilaf di kalangan para ulama ada tiga pendapat. Yang pertama, wajib alam Aid. Setiap orang wajib melakukan salat Aid al-Fitr dan Adha. Wajib Aid. Ini adalah pendapat Imam Bukhari rahimahullah, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i, dan salah satu mazhab dalam mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Pendapat kedua, fardhu kifayah, dalam artian kalau sudah ada orang salat, maka yang lain kalau pun tidak salat, fardhu kifayah. Ini adalah mazhab yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mazhab Hanabilah secara umum adalah fardhu kifayah, dan ini adalah mazhab sebagian ulama-ulama Syafi'i. Yang ketiga, dan ini yang masyhur di negeri kita, adalah sunnah muakkadah. Mazhab ini tidak heran masyhur di negeri kita karena ini adalah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, dan mazhab Syafi'i secara umum, dan ini adalah mazhab Imam Malik rahimahullah. Baik. Dalil yang kuat yang digunakan oleh para ulama kita yang menyatakan bahwasanya salat Id itu fardhu ain. Yang pertama, mereka menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk keluar salat Id. Wal asal fil amr dilujuk. Dan pada dasarnya perintah itu adalah sebuah kewajiban kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya. Yang kedua, ditambah lagi bahwa Rasulullah SAW memerintahkan saat itu kaum wanita dan kaum wanita pingitan yang haid dan kaum wanita pingitan untuk keluar sholat id. Jadi untuk keluar lapangan bagi mereka yang sudah ada halangan, maka menjauhi tempat sholat tapi tetap keluar. Kalau ini bukan sebuah kewajiban, maka apalagi yang dilakukan. Yang ketiga, saat itu bahwasanya sholat id adalah syiar Islam yang paling tinggi, termasuk syiar yang besar. Saat itu kaum muslimin berkumpul dinasihati oleh seorang imam yang satu, hati mereka berkumpul pada satu kumpulan. Lebih penting atau lebih besar daripada kumpulan yang dilakukan pada hari Jumat. Kalau pada hari Jumat wajib, maka pada hari itu lebih-lebih lagi kewajibannya. Itu dalil yang paling kuat yang digunakan oleh para ulama, yang digunakan oleh para ulama untuk menyatakan kewajiban salat atau kewajiban fardhu ain salat. Baik. Yang dikatakan fardhu kifayah, mereka berdalil dengan dalil yang sama. Hanya saja mengatakan bahwa kalau memang itu sebuah syiar, cukup kalau tidak ada yang melakukannya, yang lain tidak melakukannya apa. Jadi yang menggunakan atau memalingkan faedah atau memalingkan hukum dari fardhu ain menuju fardhu kifayah. Baik. Yang dikatakan oleh yang lain yang mengatakan sunnah mu'akkadah adalah sebuah dalil am, sebuah dalil umum. Itu tatkala seorang Arab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari muslim, beliau mengatakan, ya Rasulullah, apa yang Allah wajibkan kepada saya? Jadi salah. Maka beliau, engkau wajib salat lima waktu. Dia mengatakan, ada lagi ya Rasulullah, tidak ada, kecuali kalau engkau mau tata umum. Jahaya berikut Rasulullah SAW. Yang terakhir di situ, orang tadi mengatakan, Allah, saya tidak akan nambah dan tidak akan kurang. Salat lima waktu saja, tidak nambah, tidak kurang. Maka Rasulullah, kalau orang itu pulang, berpaling, Rasulullah bersabda, aflah insyaallah. Orang itu beruntung kalau benar-benar jujur dan matang, kalau benar-benar mampu melakukan apa yang dia. Hadis ini digunakan oleh para ulama Syafi'iyah untuk menyatakan kalau begitu semua sholat di luar salat lima waktu hukumnya sunnah mu'akkadah. Baik. Masa mana yang boleh melakukan? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan yang paling kuat adalah fardhu ain. Hal ini dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab-kitab beliau. Seingat ana pun dikuatkan oleh Syekh Shiddiq Hasan Khan dalam At-Ta'liqat wa Adalah Ar-Rawd dan Nadiyah. Dikuatkan oleh para ulama kita pada zaman ini oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan pada kitab ini oleh Syekh Ali hafizahullah taala. Dan itu yang sahih insyaallah. Wallahu a'lam. Adapun yang dikatakan oleh para ulama yang menyatakan bahwa itu adalah fardhu kifayah, ada satu hal yang penting untuk dijelaskan, bahwa yang namanya fardhu al-kifayah itu adalah sebuah kewajiban, yang mana kewajiban itu kalau dilaksanakan oleh sebagian maka cukup. Apa contohnya? Salat jenazah. Contohnya adalah ngurus jenazah. Ngurus jenazah yang kuat, kalau cukupnya itu 5 orang, maka kalau sudah ada 5 orang, cukup. Yang lain adalah sifatnya sunnah. Kalau ternyata cukupnya itu 100 orang, misalkan jenazahnya itu ada 10, kecelakaan mobil gitu, cukupnya 100 orang, maka wajib ada 100 orang. Di luar itu kembali. Dalam artian kalau sudah ada yang melakukan, maka cukuplah hal itu dilakukan. Apakah hal ini mungkin kita terapkan dalam kaidah id? Sulit. Kenapa? Karena id dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak memerintahkan satu dua orang, tapi bahkan orang yang dalam pingitan dan orang wanita yang sedang id disuruh keluar. Berarti tujuan utamanya syiar. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan kaum muslimin sebanyak-banyaknya di satu tempat. Dan ini tidak mungkin kita larikan kepada kemahalan perwajiban. Hey. Adapun yang dikatakan oleh ulama-ulama kita dari kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah, yang dinyatakan atau yang mereka nyatakan bahwa itu adalah sunnah muakkadah, ada satu sisi yang mereka membuatkan itu mungkin benar, tapi ada satu sisi yang mungkin untuk perlu kita renungkan, bahwa tidak semua atau hadis yang digunakan satu-satunya oleh ulama-ulama Syafi'iyah itu tidak jadi patokan makan. Kenapa? Karena hadis itu rentetan atau hadis itu cuma menyebutkan tiga ingatan. Yang pertama, ya Rasulullah, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada saya? Rasulullah mengatakan salam, berarti mawaktu. Dia mengatakan ada lagi, ya Rasulullah, tidak ada kecuali kalau mau tak tahu. Kalau mau soal semua. Taib yang kedua, kalau puasa ya Rasulullah, puasa ada, puasa Ramadan. Ada lagi? Tidak ada, kecuali kalau kamu mau puasa semua. Yang ketiga, saya mengingat. Yang ketiga, sistem. Sedekah atau zakat? Zakat atau haji? Zakat. Anda lupa, Allah. Kalau enggak haji, pokoknya zakat. Al-Muhim. Atau ya, puasa. Perhatikan, antum cermat. Di hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma mewajibkan puasa Ramadan. Baik. Padahal kita semua tahu ada puasa wajib lain, yaitu puasa nazar dan puasa taqwa. Puasa nazar dan puasa taqwa. Salat diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma salat lima waktu. Padahal kita tahu ada salat lain yang juga wajib, yaitu salat nazar. Salat nazar, dan kalau kita masuk juga kepada mazhab yang menyatakan salat Jumat itu bukan salat duhur, berarti salat Jumat. Itu mereka. Kemudian masih ada beberapa kewajiban lain yang disebutkan di situ. Kalau yang sahih itu haji, mana zakatnya? Kalau yang sahih itu zakat, mana hajinya? Kan gitu. Dan masih banyak kewajiban lainnya, kan? Kemudian yang kedua, kalau mungkin ditanya, lalu kenapa Rasulullah SAW cuma menyebutkan salat lima waktu full, bahwa kewajiban itu tidak satu derajat. Ini kewajiban itu tidak satu derajat. Itu jawabannya apa? Jadi ada kemungkinan kewajiban itu ada yang tinggi, ada yang di bawah. Bukankah kita semua tahu? Jadi bukankah kita semua tahu bahwa salat lima waktu yang sama-sama wajib itu beda tingkatannya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Hafizu 'ala shalawati was-salat al-wusta." Jagalah semua salat, yang lebih penting adalah salat al-wusta, yang saya adalah salat al-wusta. Maka ada kemungkinan takwil dari hadis itu bahwa salat lima waktu adalah salat yang tertinggi dari kewajiban. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bahwa salat lima waktu adalah salat wajib harian, bukan salat wajib yang lain. Yang lebih cenderung hati ini adalah untuk menyatakan sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa salat Id itu wajib dilakukan oleh kaum muslimin alal ain masing-masing dan person-person kaum muslimin untuk melakukannya. Meskipun kita tidak mengingkari adanya khilaf di kalangan para ulama tentang keterangan dari Syekh panjang, insyaallah subhanahu wa taala akan kita sebut pada pertemuan depan. Bismillah. Allah. Qalalah, apakah bisa diambil syarah dari apa yang dilakukan sahabat Umar? Beliau bertakbir, kemudian ahli masjid mendengarnya, maka mereka juga bertakbir, bahwasanya takbir dengan satu suara secara bersama itu boleh. Akhir hadis, antum coba pahami dengan benar. Apakah isyarat atau hadis dari Abdullah bin Umar itu ada isyarat takbir jamaah? Yang dinyatakan dalam hadis itu, Ibnu Umar bertakbir. kemudian didengar oleh orang-orang di masjid, mereka pun berpikir. Didengar oleh orang-orang di pasar, mereka pun berpikir. Man isyarah menunjukkan bahwa itu takdir zaman. Jadi man isyarah bahwa itu adalah takdir zaman. Tidak ada sebuah isyarah. Yang ada adalah yang di masjid takdir, yang di pasar takdir. Dan tidak ada isyarah ke arah bahwa itu adalah dipimpin oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana mungkin Abdullah ibn Umar saat itu belum ada speaker, mimpin sholat atau mimpin takbir di masjid plus di pasar. Yang namanya pasar itu, apalagi pasar tatkala haji, termina tatkala haji musiran. Yang kedua, ditambah lagi dengan anak yang apa yang saya katakan di awal, bahwa Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud mengingkari zikir jamaah. Dan hal ini akhwat dijelaskan oleh para ulama kita dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Sebagaimana yang ditulis secara khusus oleh Syekh Khumais dalam artikel jama'i Bayna Sunnah wal Bid'ah. Allah. Apakah boleh bagi wanita kafirnya dengan mengeraskan suara? Boleh dengan isyarat dari Maimunah, dengan hadis dari Maimunah, asalkan tidak menimbulkan fitnah. Asalkan tidak menimbulkan fitnah. Itu dengan tidak mendayungkan suara, dengan mereka berada di tempat mereka masing-masing, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya takbir menggunakan mikrofon pada saat menunggu sholat id di lapangan? Dan bagaimana kalau jamaah mengikuti takbir yang dilakukan oleh seorang dengan mikrofon sehingga takbir menjadi satu suara tanpa dikomando? Ya, kawan, takbir dengan mikrofon tidak ada masalah. Dan anda akan katakan mikrofon adalah nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin pada saat ini. Kalau selama ini ada orang yang desas-desas mengatakan azan menggunakan mikrofon bid'ah, misalkan, anda katakan azan menggunakan mikrofon sunnah. Apa dalilnya? Siapa yang? Azan menggunakan mikrofon itu sunnah. Apa dalilnya? Siapa yang bermimpi? Siapa yang bermimpi azan? Bukan satu wajib. Kemudian besoknya beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengungkapkan adan itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkannya. Kemudian beliau memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan adan itu kepada siapa? Bilal bin Rabah, dengan ta'lil karena dia lebih keras suaranya. Dan sebuah kaidah usuliyah yang masyhur, al-hukmu yaduru ma'illah wujudan wa adam. Hukum itu tergantung kepada ilahnya, ada dan tidak adanya hukum. Rasulullah memilih Bilal karena keras suaranya, berarti sunnahnya azan itu semakin keras dengan cara apa? Itu yang pertama. Bahwasanya takbir mikrofon ini adalah tidak apa-apa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap dengan kaidah, jangan dengan jangan. Kalau kan dikatakan ternyata kok bareng tanpa dikomando, kalau barengnya itu kebetulan, alhamdulillah, tidak ada masalah. Tapi kalau barengnya itu memang sengaja barengkan diri, maka anak khawatir masuk dalam fikir zaman. Dalam arti orang yang dari rumah datang, orang yang dari rumah udah takbir. Sampai di lapangan, takbir dia itu di tengah-tengah, yang bawa mikrofon mulai takbir. Sampai di situ berhenti sebentar, pada saat mikrofon mulai awal, dia ikut mulai awal. Begitu semuanya, maka anak khawatirkan ini masuk dalam takbir jamaah. Dan sabdu dari'ah, wal sabdu dari'ah. Jadi menghalangi atau membuntu jalan menuju zikir jamaah, akhirnya berusaha untuk tidak membarengkan diri dengan yang di mikrofon karena kita khawatirkan terjerumus kepada sesuatu yang makruh. Allah. Jika saya lebaran lebih dahulu karena puasa dulu ikut taubi, kapan saya mulai takbir dan selesai takbir sedangkan pemerintah idnya sehari setelah saya id? Pemerintah id sehari setelah antum id belum tentu. Naam, kemarin itu dinyatakan pada Jumat sore Hilal tidak kelihatan oleh Departemen Agama. Berarti Syakban tanggal 30 hari Sabtu dan tanggal 1 Ramadan di negeri kita hari Ahad. Di Mamlakah Saudi Arabia Jumat sore Hilal kelihatan, otomatis Sabtu Ramadan. Sini. Depan, yang depan itu apa itu? Id. Itu terjadi perselisihan antara ahli kisah. Sebagian golongan menyatakan puasa tahun ini 29 dan mereka sudah menetapkan bahwa Id terjadi pada hari pada hari apa itu? Pada tanggal 23. Id tetapkan pada hari Ahad tanggal 23, tetap tidak bisa bergeser. Sedangkan ahli kitab yang lainnya pada tanggal 24 hari tadi. Padahal kita jelas insyaallah sumu liruyatihi wa aqtiru liruyatihi wa anhum ma'alikum fa'akmilu al-iddat salatin. Puasalah kalian kalau melihat hilal, berbukalah kalian kalau melihat hilal. Kalau hilal ketutupan mendung, maka sempurnakan hitungan bulan itu menjadi 30. Dan yang katakan patokan, kira lagi patokan penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan menggunakan ilmu hisab adalah batil bil ijma, batil dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada seorang yang mengingkari kewajiban untuk menggunakan ru'yah dalam penentuan Ramadan. Adapun apa yang masyhur yang disebarkan belakangan bahwasanya hal itu ada khilaf, ketahuilah betapa banyak masalah ijma sampai ke negeri kita jadi hilang. Kenapa? Karena negeri kita terlalu lama subur. Tongkat ditancapkan jadi tanaman. Pendapat dari orang yang miskin sekalipun jadi dah hilang di kalangan para ulama. Anak katakan tidak kuat karena sudah masyhur di negeri kita bahwa ini masalah khilafiyah abul, tidak ada khilaf satupun di kalangan para ulama tentang kewajiban menggunakan ru'yah untuk menentukan aib dan untuk menentukan puasa. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama, sekali lagi dinyatakan dengan sangat tegas oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam beberapa tempat di Majmu' Fatawa dan oleh adalah sebuah risalah yang bagus mengenai masalah ini adalah tulisannya Syekh Bakar Abu Zaid dan Syekh Nawawi. Baik. Ada masalah kita. Anak katakan ya, kuat ada masalah kita sekarang ini. Kalau antum puasanya kemarin hari Kamis. Dan seandainya hari raya pemerintah tahun bulan depan atau hari raya itu pada hari Senin. Anggaplah hari Sabtu sore itu tidak ada hilal. Mudah-mudahan aja. Doakan aja hilal kelihatan. Biar bareng. Kalau tidak ada, otomatis hari Senin. Karena otomatis dari Sabtu hari Ahad itu adalah tanggal 30 Ramadhan. Bagaimana dengan aku? Yang puasa mulai hari Sabtu. Aku lihat, wah, ini masalah pelik. Dan ini masalah pelik. Kok tidak ada dalam hal ini? As-sawmu yawma yasumun nas wal-fitru yawma yasumun nas. Puasa adalah tatkala orang-orang di sekeliling antum puasa, dan hari raya adalah tatkala orang-orang di sekeliling antum pada hari raya. Sebuah kelucuan kalau yang lain puasa antum tak kira. Sebuah hal yang lucu ya kuat kalau sekeliling antum masih puasa, antum pagi hari itu takbir dari sini ke lapangan alun-alun sana balik lagi. Padahal tidak ada masalah. Kulal fitru ya wajibunan. Jadi tatkala itu takbir adalah besok. Tapi apakah hari itu antum puasa dan tidak masalah panjang? Dan alhamdulillah waktu kita bukan bahas itu masalah panjang, selagi ada jam di kalangan para ulama tentang masalah. Allah. Jika kita tidak menemui sholat id di sekeliling masjid, apakah juga tidak disyaratkan untuk sholat tahiyatul masjid? Fatwa dari Syaikhul Utsaimin dan fatwa dari Syaikh Bin Baz, Allah kalau sholatnya di masjid, Allah ya, kalau sholatnya di masjid, maka kalau mau sholat niatnya adalah salat tahiyatul masjid. Tapi sekali lagi, satu khilaf sunnah membawa kepada khilaf sunnah yang lainnya. Dan itu kaidah. Kalau salat di lapangan, enggak ada tahiyatul masjid. Dan enggak ada salat qabliyah. Kalau salat di masjid, kebentur dua. Kalau mau salat, kalau enggak salat, enggak salat tahiyatul masjid, kok masuk masjid? Kalau mau salat, kok Rasulullah enggak pernah salat sebelum? Jadi itu yang salah. Jadi sekali lagi, bahwasanya satu sunnah ditinggalkan akan membawa kepada meninggalkan sunnah ini. Bagaimana hukumnya bertakbir di malam hari raya semalaman? Apakah ini termasuk bid'ah? Anda tidak berani untuk mengatakan bid'ah karena khilaf di kalangan para ulama tajam. Hanya yang tidak syak lagi kebid'ahannya adalah takbir pakai musik gitu, keliling kemudian pakai membawa api, kemudian keliling sambil bawa apa itu kentongan, bawa apa, itu tidak syak lagi kebid'ahannya. Tapi kalau memang takbir yang wajar malam itu, ada pendapat di kalangan para ulama, paling minim kita katakan bahwa itu adalah khilaf sunnah, dan untuk sampai pada tingkat bid'ah, kita sulit untuk mengatakan itu. Apa yang disyariatkan apabila membaca doa istiftah pada waktu sholat? Apakah disyariatkan membaca doa istiftah pada waktu sholat? Itu insyaAllah kita bahas pada waktunya. Jika ada, kapan dibacanya? InsyaAllah di pembahasan sholat id yang sebentar lagi insyaAllah terangkan oleh syekh. Bagaimana hukum memakan makanan sebelum subuh? Apakah menyelisihi sunnah memakan pada waktu apa ini? Pada waktu sholat idul adha, yang wah diakui dari keterangan aimmatul yang anda fahami, larangan ini adalah berlaku ba'da subuh. Ini berlaku ba'da sholat subuh. Ini itu yang ada. Tapi kalau berlaku subuh tidak ada keterangan yang lahir kembali pada hukum puasa itu boleh. Allah wah. Hal yang tujuan ala ahadin an yukabbiru bil mukabbirat kabbirat saut lakin dalika laysa bijannah. Ma huwa al-hukmu li ittisal qabla al-id? Hal huwa wajib aw sunnah wa ghairu dalika minal qaul? Baik. Yang pertama sudah saya katakan tadi, yang kedua hukum mandi salat id. Qul ya ikhwan. Saya katakan dari awal bahwa tidak ada sunnah atau tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mandi salat id. Yang ada dari para sahabat. Itu pun sunnah fi'liyah para sahabat. Sunnah fi'liyah para sahabat. Dan dalam kaidah usul yang masyhur bahwasanya sunnah fi'liyah Rasulullah itu al-afdal hukumnya sunnah, hukumnya mustahab. Apalagi para sahabat. Oleh karena itu tidak syak lagi bahwa mandi untuk salat Id itu hukumnya mustahab dan tidak sampai pada tingkat wajib. Tapi anak, sekali lagi bahwa yang kita kedepankan dalam semua masalah itu jangan ini sunnah itu wajib, ini mustahab itu fardhu. Tapi yang dikedepankan adalah semampu mungkin mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana wasat Rasulullah atau sifat Rasulullah dalam berfirman nasya ma'ana alaihi wa ashabi, tidak apa yang sesuai dengan saya dan para sahabatnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah subhanahu wa taala kita teruskan pada pertemuan depan di ini.